Naam. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fi din, azinallahu iyyakum, kita lanjut. Kunci untuk seorang itu sabar dalam membina rumah tangga itu adalah ketika masing-masing dari suami istri itu dia mampu menegakkan hak dan kewajibannya. Ikhwafillah barakallahu fikum. Kalau seorang dia tidak diberi haknya, pasti tidak akan sabar. Contohnya, kalau karyawan kerja tidak pernah dibayar, sabar tidak jadi karyawan dia. Pasti dia lari. Antum jadi suami tidak pernah dapat hak dari istri. Pasti tidak akan betah. Bertahan dengan istri yang seperti itu. Tapi kalau antum selalu dapatkan hak antum dari istri, maka antum akan selalu betah bersamanya. Karena apa? Hak antum dipenuhi sebagai suami. Begitupun istri. Makanya ada hak yang mustarika, hak yang semua berhak sama-sama ada hak padanya. Seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, ikhwah barakallahu fikum, ada hak yang suami istri harus mendapatkan masing-masing. Dalam surat Al-Baqarah 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Allah sampaikan bagi istrimu, itu ada hak yang harus engkau tunaikan dengan baik baginya. Begitu laki-laki punya hak lebih tinggi beberapa derajat. Ini contoh. Hak yang mana? Hak yang Allah perintahkan kepada kita untuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf. Ini adalah kewajiban suami. Maka untuk menyingkat waktu, ya barakallahu fikum, kita akan bahas terlebih dahulu tentang hak suami atas istri. Yang paling besar adalah antuti'aha, supaya istri bisa mentaati suami. Wanita yang cerdas, pasti dia akan berusaha mentaati suaminya, karena besarnya hak suami atas dirinya. Pernah satu hari, seorang sahabat mengadu, ya Rasulullah, ini putriku, mau tak nikahkan dia, tidak mau ya Rasulullah. Kemudian beliau bertanya pada putrinya, mengapa engkau tidak mau, bapakmu mau nikahkanmu? Kata putrinya, ya Rasulullah, aku tidak akan mau menikah dengan lelaki siapapun, kecuali engkau jelaskan padaku apa hak suami atas istri, agar aku tidak durhaka melanggar haknya. Ini potret wanita cerdas kah wanita bodoh? Hah? Cerdas. Dia mengaku, ya Rasulullah, bukan menolak aku, tapi aku gak mau nikah kecuali engkau jelaskan apa itu hak suami atas istri, agar aku tidak melanggarnya. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, beliau Rasulullah SAW bersabda, haqqu zawji ala zawjatihi an law kanat bihi qarhatun falahasadha ma adat haqqahu. Kata beliau Rasulullah SAW, hak suami atas istri, andaikan saja engkau punya suami, dia penuh dengan luka, bernanah dari kepala sampai kaki, lalu engkau membersihkan dengan lidahmu, dijilatinya, dibersihkannya, itu belumlah engkau tunaikan sepenuhnya hak suamimu. Kalau suami saking cintanya dan setianya, rela seperti ini pun belum terpenuhi hak suami. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan istri itu mengenal hak suami akan keagungan hak suami, maksudnya, pastilah dia akan rela menyapu debu yang ada di telapak kaki suaminya dengan pipinya. Bukan diinjek lo ya. Artinya beliau menggambarkan andaikan wanita itu ngerti agungnya hak suami, dia akan berbakti sebaik mungkin pada suami. Seandainya harus dengan pipi, dia bersihkan telapak kaki suami yang berdebu, dia lakukan. Tentunya antum gak tega lah. Kalau suruh nyemir sepatu dengan pipi istri kan gak tega. Gak mungkin. Ya. Artinya menggambarkan betapa agungnya hak suami dan betapa ya, wajibnya istri taati suaminya. Sehingga wanita yang cerdas akan berusaha memenuhi dengan harapan apa? Dengan harapan surga dari Allah, bukan yang lain. Dan ifilah barakallahu fikum, karena wanita cerdas akan tahu kalau dia bisa taat pada suaminya dengan baik, inilah janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada kita, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha," kalau wanita dia telah tegakkan sholat lima waktunya, dia jalani puasa Ramadannya, ini tanda taat kepada Allah. Dan dia kemudian menjaga kemaluannya, dia pelihara, hanya dipersembahkan bagi suaminya atau diperuntukkan bagi suaminya saja. Dia pelihara betul dengan baik, dia rawat, dia jaga. Ya, ingat wanita, ini adalah kewajibanmu. Sehingga engkau bisa memuaskan suamimu. Ini tanggung jawabmu. Kemudian dia taat pada suami. Maka wanita yang seperti ini, qilalaha udkhul jannah min ay ababin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang kau mau, yang kau suka. Luar biasa, Masya Allah. Kalau wanita cerdas, dia akan berusaha memenuhi hak suaminya seperti wanita sahabiah. Ada dalam hadis, ya, ya ini, ya, Husain bin Mihsan, ketika dia bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang wanita mengadu pada Nabi SAW tentang keadaan keluarga. Terus beliau tanya, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana engkau dengan suamimu? Kata wanita ini, "Ya Rasulullah, ma'aluhu illa azistu bihi. Aku berusaha penuhi hak suamiku, kecuali aku enggak sanggup." Beliau mengatakan, "Aina anti min, di mana engkau dari suamimu? Bagaimana engkau dapatkan ridho suamimu? Caranya, innahu jannatuki wa naruki, itu suamimu surgamu atau nerakamu. Kalau engkau bisa memenuhi haknya, mentaatinya dengan baik, engkau dapatkan ridho suami, surga bagimu dari Allah. Tapi kalau engkau durhaka pada suami sehingga engkau tidak dapat ridhonya," ingat, beliau sampaikan dalam hadis, "Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita siapapun kalau meninggal dunia, suaminya ridho pada dia, masuklah ia ke dalam surga. Sehingga wanita yang cerdas, salihah, itu wanita akan berusaha selalu mentaati suaminya. Sekalipun berat, dia akan bersabar untuk mendapat ridhonya. Ya, sekalipun berat, dia berusaha mendapat ridhonya. Lihat ikhwafillah, dalam hadis Ka'ab ibn Hujrah, dia menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah?" Maukah aku beritakan kepada kalian tentang laki-laki yang mereka termasuk penduduk surga Allah? An-nabiyyu fil jannah, para nabi mereka semua di surga. Wasyahidu fil jannah, orang-orang yang mati syahid mereka semua di surga. Wasiddiq fil jannah, orang-orang yang jujur, yang siddiq, mereka di surga. Wal mauludu fil jannah, anak kecil yang mati, baru lahir, dia di surga. Ya, war rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil misri fillahi fil jannah, seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di tempat lain yang jauh karena Allah, ia pun di surga, subhanallah, karena mendapat cintanya Allah. Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, kemudian beliau sampaikan, "Maukah aku beritakan kepada kalian tentang wanita kalian yang termasuk penduduk surga, mau enggak?" Kata beliau Rasulullah SAW, "Itulah dia wanita al-walud." Saya ulangi, al-wadudul waludul a'ud. Wanita yang termasuk dari penduduk surga, dari wanita kalian, itulah dia al-wadud. Wanita yang besar cinta dan kasih sayangnya pada suaminya. Setia. Al-walud dan banyak anak keturunannya. Ya, wanita itu subur. banyak keturunannya. Nah, untuk tahu dia subur apa tidak, jangan tes dulu. Lihat keturunannya, ibu bapaknya gimana, saudara-saudaranya. Kalau dia saudaranya berapa? 12 insya Allah. Dia saudara kandungnya 12, insya Allah dia juga enggak jauh dari keluarganya. Berarti subur kayak ibunya. Enggak perlu untuk coba-coba dulu. Ya ikhwan, sudah lihat orang tuanya saja. Begitupun kesetiaannya, lihat. Enggak jauh dari orang tuanya. Maka penting bagi kita lihat, perhatikan. Dia punya wadud enggak wanita? Nah, ya fila barakallahu fikum. Wanita yang punya sifat wadud, ini dia bukan wanita-wanita yang seperti umumnya, yang suka obral cinta kepada semua laki-laki. Bukan. Dia pendiam, soleha. Begitu dilamar suaminya, ya sudah, tumbuh cintanya murni hanya untuk suaminya. Maka bagus antum cari, kalau dia memang gadis, cari yang belum pacaran. Supaya tidak ternoda hatinya. Karena yang sudah pernah pacaran, bisa jadi ia kayak janda tapi belum nikah. Loh kok begitu? Hatinya sudah pernah ada memori dengan laki-laki lain. Kasihan dirimu yang masuk kemudian sekian kalinya. Kalau ternyata engkau romantis dengan dia, dia terkenang dengan teman yang dulu pacarnya. Kalau engkau enggak romantis, dia akan kembali pengin mengenang dengan yang lama. Ya rugi dirimu. Loh taunya enggak pacaran, ya itulah. Ikhwah barakallahu, cari wanita solihah yang terjaga oleh orang tuanya. Dengannya dia akan insya Allah wadud. Walud, kemudian a'ud. Wanita yang selalu a'ud kembali. Yaitu allati idza dzalamat qalat. Kalau dia melakukan satu kezaliman atau kesalahan, dia akan berkata, hadhi yadayya fi yadika. Dia pegang tangan suaminya. Wahai suamiku, ini tanganku sudah. Kau pegang. La azuku ghamdan hatta tardo. Aku tak kuasa pejamkan mataku sehingga engkau ridho atas kekuranganku. Kita dapat yang begini apa belum? Ya ikhwah, kalau mau tidur, pernahkah istrimu pegang tanganmu? Mas, barangkali seharian ada kerjaan yang belum kuselesaikan, ada hidangan yang tidak mengenakan, ada sikap ucapan yang enggak menenteramkan, tolong maafkan aku sebelum kau tidur. Pernah dapati? Kapan? Semoga nanti malam. Insya Allah. Loh kan masih ada kesempatan. Ya barangkali. Itu tipe wanita yang begitu. Kira-kira kalau antum istrinya pegang tangan antum begitu dengan lembutnya dia minta maaf, antum tega marahi? Yakin tidak tega. Dan antum bangga, masya Allah sayangku, tak ada wanita sebaik dirimu. Ya itu. Kira-kira sabar apa enggak? Ya tentunya ini akan menumbuhkan kesabaran. Daripada dapati istri tiap malam, mas besok mau beli ini, beli ini, beli ini. Pusing suami mau tidur, enggak bisa tidur. Karena apa? Belum tidur sudah di PR, besok beli ini, beli ini. Aduh, sedangkan ini sih tak ngojek. Belum tentu dapat grabnya, payuan laku pandak, belum tentu dapat. Kok sudah, ya, PR-nya sekian, sekian, sekian. Coba, kira-kira tenang gak tidurnya? Gak tenang. Tapi kalau istri yang kayak tadi, antum mau tidur tenang, sayang. Dan ingat wanita, kalau engkau bersikap begitu, maka suamimu pun tidak akan tega. Pasti akan lebih sayang padamu. Makanya ingat, seperti darimu, begitu juga untukmu. Engkau suami, kalau ingin dapatkan kebaikan dari istrimu, ya baik-baiklah sama istrimu. Itulah kuncinya. Yang pertama itu ya, saya singkat saja, hak suami agar istri selalu taat kepadanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Yang kedua, suami punya hak ul istimta, hak untuk bersenang-senang, bernikmat-nikmat dengannya. Ini justru Allah ciptakan suami ya, mendapatkan istri agar dapatkan ini. Dan ini termasuk min a'dhami wasa'it nifaf, ya, i'fafun nafs. Ini termasuk sebab paling besar terjaganya kehormatan suami. Minal wuku' fil haram jar. Dari apa? Keterjerumusan pada yang haram. kalau suamimu, wahai wanita solehah, mendapatkan darimu kepuasan dari sisi ini, maka dia akan selamat dari syahwat yang haram. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kalian para wanita, ada beberapa hadis seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firasi fa'abat antaji'a." Kalau seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu kok wanita itu nolak sampai bikin suaminya marah, enggak senang, la'anat hal malaika hatta tusbiha, malaikat itu akan melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Dikatakan sampai pagi. Kalau sudah pagi sudah kerja sudah hilang mungkin hasratnya. Tapi ini wanita dosa. Ini dari sisi apa? Kalau suamimu ngajak. Yang lebih parah lagi, ini wanita sengaja memboikot suami. Masuk kamar kunci dari dalam, suami bingung. Mau masuk dikunci, mau gedor-gedor malu dengan tetangga. Terpaksa tidur sendiri di luar. Ini wanita ini dilaknat. Kata Rasulullah SAW, "Idza batatil mar'ah muhajiratan firasa zaujiha, la'anat hal malaika hatta tarji'a." Bila wanita tidur sendiri, dia menghindari suaminya, ya, maka dilaknat oleh para malaikat sampai dia kembali minta maaf pada suaminya, minta ridho. Loh kok laki-laki terus yang diuntungkan? Ini kan kita bahas hak suami. Ingat, hak suami begitu besar. Dan sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kalian wanita, karena besarnya hak suami, kapanpun dia minta, wajib engkau melayaninya. Baik malam maupun siang, kapan dia tumbuh hasratnya kepingin padamu, harus engkau ikuti maunya. Ya, sampai pun puasa kalian wanita, puasa sunnah, kata Rasulullah SAW, "La tasumul mar'ah." Janganlah puasa seorang wanita puasa sunnah, "wa zaujuha syahidun," sedangkan suaminya ada di rumah, "illa bi'idznihi," kecuali dengan izinnya. Nah, kalau siang-siang suaminya datang istirahat kerja mamanya atau pulang jualan, anak sekolah semua, tinggal kamu sendiri di rumah, dia minta, jangan ditolak. Ya, orang mau sedekah kok ditolak? Ya ikhwah barakallahu fikum. Terima dengan baik, layan dengan baik. Karena dengan dia tersalurkan syahwatnya, engkau telah menjaga kehormatannya dan agamanya. Tenang jiwanya, sehingga dia akan sabar denganmu. Karena dapatkan segalanya darimu. Ini penting buat kalian para wanita muslimat salihat. Ya? Ini untuk menjaga kehormatan suamimu. Nah, kemudian suami juga tahu kalau istrinya itu seperti apa, kalau selama dia mampu ya. Kalau dia enggak dalam keadaan haid, hati-hati, jangan. Nah, inilah resiko memang. Kalau punya istri cuma satu dan satu-satunya, dia sakit, kamu ikut sakit, dia haid, kamu ikut haid. Sama-sama prei gitu loh. Iya enggak? Kamu enggak bisa paksa lagi haid. Karena Rasulullah SAW menyatakan man ataha idzan ya au ya imra'atan fi duburiya au kahinan fasaddaqahu mimma yaqul faqad kafara bi anzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid atau mendatangi wanita dari duburnya, bukan dari jalan melahirkan, atau mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya, orang yang begini dia telah kufur dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah. Ini maaf, bukan saya nyuruh, berarti Ustaz saya harus poligami. Itu sunnah kalau mampu. Kalau enggak mampu pikir-pikir dulu. Ya. Hadirin, ya, tidak mengapa kalau melakukan itu, mengapa itu tidak dikau lakukan? Ya itu kalau mampu. Tapi kita enggak bahas dulu, nanti yang di belakang protes. Ya. Kita kembali, ini hak suami, termasuk ini juga hak suami. Ya, kalau mampu. Nah, ya fil barakallahu fikum. Kenapa tidak sebaliknya? Kalau minta yang minta perempuan, apa suami harus memberikan? Kalau enggak, apa dosa seperti ini? Enggak. Kami enggak dapatkan dalil kalau istrimu meminta harus dilayani, kalau tidak kamu dilaknat, tidak ada dalil yang itu. Karena memang beda. Suami itu jangankan dipaksa, enggak dipaksa pun kadang enggak bisa. Apalagi dipaksa, tambah enggak bisa. Betul? Sehingga perlu doping, perlu ini, perlu itu. Nah, wanita terpaksa tidak terpaksa, selama tidak haid bisa saja. Nah, itu bedanya. Sehingga Allah lebih tahu daripada kita. Syariat jangan dibantah. Makanya ditentukan kalau suamimu menghendakimu kapanpun, sudah siapkan dirimu. Sehingga iwah barakallahu fikum, karena besarnya hak suami begini, butuhannya seperti ini, kepentingan begini, syariat Allah tentukan begini, kalian diperintahkan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33 Allah katakan, kalian wanita tinggallah, berdiamlah dalam rumah-rumahmu, jangan engkau senang keluar mejeng, berdandan, bersoleh, ya, bergaya. Tinggal di rumahmu, jangan kayak orang jahiliyah dulu. Sebab iwah barakallahu fikum, tinggalnya wanita di rumah, ketika suami datang ada dirimu, pergi mau kerja engkau antarkan kepergiannya, pulang engkau menyambutnya, lapar engkau siapkan hidangannya, butuh yang seperti ini syahwatnya engkau melayaninya. Surga bagi suami rumah itu, ibarat surga. Tapi kalau suami datang kok enggak ada, suami pergi kok duluan pergi, subhanallah. Sehingga punya istri, tapi apa jadinya? Masak sendiri, makan sendiri, cuci sendiri, karena istri juga kerja sendiri. Repotnya. Apa hikmahnya ikhwah? Sehingga engkau di kantor ketemu dengan yang lain, yang seperti itu, senyum ini, itu, suami juga, istri juga begitu. Aduh, fitnah luar biasa. Makanya, ikhwah barakallahu fikum, diperintahkan di rumah engkau wahai istri. Sampai pun diperintahkan sholatmu wahai wanita, afdol itu adalah di kamarmu. Ketika seorang wanita tanya, ya Rasulullah, aku ingin sholat bersamamu di masjidmu. Kata beliau, sungguh sholatmu di kamarmu lebih afdol daripada sholatmu di rumahmu. Sholatmu di rumahmu lebih utama daripada di masjid kaummu. Di masjid kaummu lebih utama daripada di masjidku. Di rumah, di kamar lebih afdol. Sehingga wanita ketika suami yang wajib ke masjid sholat jamaah, engkau di rumah kesempatan bagimu. Suami pergi Jumat, engkau di rumah siapkan kamarnya, bersihkan, rapikan, engkau sholat di kamarmu, terjaga rapihnya, bersih, sucinya. Kemudian rapikan badanmu, dandananmu, siapkan hidangannya. Suami pulang Jumat, tinggallah pilih mana yang dia mau. Ya? Hidangan sudah siap makan siangnya, tempat istirahatnya sudah siap semuanya, dirimu sudah siap menyambutnya, kira-kira suami mau bikin apa? Bikin senang hati saja. Iya kan? Subhanallah. Tapi cari wanita soleh begini di mana? Di rumah kita. Belum bisa. Didik. Biar jadi seperti ini. Ini ilmunya. Dipraktekan. Jangan cuma didengar. Dipraktekan. Semoga besok berubah jadi lebih baik. Insyaallah. Makanya ikhwan, tolong bantu istri. Dan yang berikutnya ikhwan barakallahu fikum, termasuk adalah perhatikan hak dari suami. Di samping wanita harus seperti tadi, siap melayani. Karena ini untuk menjaga kehormatan suami. Maka dikatakan kalau suami itu dapatkan wanita salihah, dia nikah wanita salihah, separuh agama sudah terjaga. Karena pak syahwatnya sudah teredam. Tinggal yang lainnya. Ya, dari pintu-pintu syubhat hati-hati. Ya, jangan sampai sesat, kena fitnah. Fitnah wanita yang mendirikan syahwat sudah teredam, tinggal fitnah dari syubhat, hati-hati. Ya, termasuk tadi, hak suami adalah engkau wanita, tinggallah di rumah-rumah kalian, sehingga kalian bisa maksimal untuk melayani suami kalian. Dan suami harus pengertian, karena tugas wanita begitu berat, memikul tanggung jawab di rumah. Tanggung jawab bukan ringan. Kadang-kadang suami menganggap ringan, sepele kerjaan wanita. Padahal itu berat tugasnya. Suami memang kerja keras di luar. Dari pagi berangkat kerja, pulang sore berat. Kena panas terik matahari terkadang. Atau yang di kantor agak sedikit ringan. Ya pulang tinggal lepas sepatu, ganti baju, duduk santai. Tapi istrimu coba lihat dari bangun tidur, kerja, memasak ini, menyiapkan sarapan, anak-anak mencuci apa semua. Sampai malam anak-anak sudah tidur semua, dia masih melayanimu. Itulah yang kami sampaikan bahwa istri punya kerja ini jam kerjanya panjang. Dari mulai bangun tidur sampai terbenamnya mata suami. Seperti itu. Selama suami belum tidur, masih harus layani. Anak sudah tidurkan, suami diajak tidur malah ngajak enggak tidur. Ya, siap. Ini bukan nyinggung tapi ngingatkan akan hak suamimu. Jangan tersinggung. Makanya subhanallah, wanita yang betah di rumah itulah wanita solihah. Dia bisa maksimal memberikan kepada suaminya pelayanannya. Dan berikutnya, engkau di rumah pun hati-hati punya hak lain. Suamimu jangan sembarang memasukkan orang ke rumah suami. Kata Rasulullah SAW, fahakukum alaihinna ayuti'na furashakum man takrohun walaya'dhan fi buyutikum liman takrohun. Beliau sampaikan dalam khutbatul ya di waktu haji wada, hak kalian para suami atas istri kalian, jangan biarkan seorang pun dia duduk di tikarmu, artinya baring atau duduk di tikar, maksudnya ya masuk ke rumahmu kemudian tidur di tempatmu. Jangan, yang suami enggak suka siapapun dia. Dan jangan izinkan orang masuk ke rumah suamimu yang suamimu enggak suka. Makanya biarpun ummahat, kalau ada ummahat mau datang ke rumahmu, ya sama-sama ummahat, harusnya engkau izin suami. Jangan sembarang semua orang mau datang diterima. Alasan ini ummahat, iya ummahat, tapi suamimu tahu. Suami pesan kalau datang ummu fulan jangan. Karena suamimu paham kalau ummu fulan datang pasti dari pagi sampai sore baru pulang. Sehingga suamimu enggak suka. Siang suami datang rencana mau istirahat siang bersama istri, ada ummu fulan. Besok lagi datang istirahat, ada ummu fulan. Sehingga suami bilang, kalau ummu fulan datang besok, jangan terima. Kenapa mas? Jangan terima. Ya sudah ikuti kalau dia datang. Afan suamiku bilang, hari ini jangan datang dulu. Bisa jadi suamimu datang punya niat baik untukmu, ternyata terhalang oleh ummu fulan. Yang mestinya lewat pintu depan disambut olehmu harus, mas afan ada ummu fulan, lewat belakang ya. Makan siang mesti engkau temani. Afan mas, umunya belum pulang tamunya. Ini mengganggu keharmonisan. Makanya hak suami, perhatikan. Walaupun dia perempuan, tapi ingat. Harus kalian perhatikan. Dan ya fila barakallahu fikum. Bagaimana ini? Pertanyaannya sekarang besok. Ini belum selesai. Termasuk hak suami atas istri adalah khifdul mal. Menjaga harta suami. Jangan istri berlaku sembarangan. Pertama, yang namanya harta suami itu rumah dan segala perabot yang ada di rumah. Anak-anak juga termasuk. Ini semua tanggung jawab wanita untuk menjaga, memelihara. Ya, perabot jaga kebersihannya, dirapikan cara aturnya, nyimpennya. Begitupun ya, rumah dijaga kebersihannya. Begitupun suami punya pakaiannya. Ini semua tanggung jawab wanita. Anak-anak juga jaga. Sampai-sampai masalah harta, jangan engkau boros membelanjakan harta dan jangan mubazir. Begitupun ketika mau infak, perhatikan izin suami. Karena Nabi SAW mengingatkan, wala tunfik imra'atun syai'an min baiti zaujiha illa bi'idni zaujiha. Jangan seorang istri menginfakkan harta sedikit pun dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ketika seorang bertanya, wala ta'am ya Rasulullah, termasuk makanan? Beliau katakan, dalika afdalu amwalina, itu lebih utama dari harta kita. Itu yang paling utama. Ya, sehingga wanita hati-hati kalau mau menginfakkan, izin suami. Tayyib barakallahu fikum. Dan termasuk hak suami, kalian wanita jangan suka menuntut di luar batas kemampuan suami. Dalam masalah harta maksudnya masih. Jangan membebani suami yang tidak mampu. Karena ketika engkau membebani suami yang tidak mampu memberikan padamu, itu akan menjadikan beban bagi dia yang bisa menggoyahkan rumah tanggamu. Hati-hati. Ya? Karena tidak sanggup. dia merasa lemah, tidak sanggup, hati-hati. Atau engkau terlalu boros. Tahu suami gaji 1 bulan 3 juta atau 2 juta, engkau punya utang saja di kredit yang biasa hari-hari, kredit apa? Namanya yang ecek-ecek itu, yang rentenir, sampai 10 juta. Kapan suamimu bisa mencukupimu? Hati-hati, jangan sembarang tertipu dengan orang datang nawarkan, ya, pinjaman ini, pinjaman itu. Kamu tergiur. Suamimu ingat kerjanya apa, kebutuhannya seperti apa. Hati-hati. Hati-hati para wanita. Yang suami mampu, ukur kemampuannya. Kalau memang dia, ya, tidak bisa memberikan banyak, sabar dengan sedikit. Karena Allah katakan, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Mestinya seorang suami itu bisa memberikan kepada istrinya nafkah sesuai dengan kemampuannya. Waman kudra alaihi rizqahu, siapa yang memang Allah takdirkan kok kurang sedikit kemampuannya, falyunfik mimma atahullah. Cukuplah suami berikan yang Allah berikan padanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan pada satu jiwa kecuali dia mampu. Maka istri jangan nuntut terlalu pada suami dalam perkara nafkah. Kemudian wa barakallahu fikum, ya, janganlah istri suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia berikan pada suami. Suka apa? Menuntut, mengungkit-ungkit. Jangan. Ini menyakiti hati suami dan menjadikan batal amalanmu. Jangan engkau merasa telah memberikan terbaik sehingga engkau selalu menjerek-jerekkan suami. Jangan pula. Dan jaga rahasia suami. Jangan kau sebarkan aibnya, rahasianya. Ini akan menjadi rusak rumah tanggamu. Nah, ya fila barakallahu fikum. Ini kami sampai di sini dulu insyaallah. Dan sebagai penutup kepada para suami, ingat, kesabaranmu selalu akan membuahkan kebaikan bagimu. Dan kesabaranmu di dunia ini sebentar, tapi balasannya luar biasa. Perhatikan hadis berikut ini, kata Rasulullah SAW, la tu'zi mara'atun zaujaha fid dunya illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, la tu'zi qatalakillah fa inna ma huwa dakhilun indaki yushikul ayufariquki ilaina. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, beliau Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang istri dia menyakiti hati suami, ya, kecuali istrinya dia dari bidadari surga akan berkata, celakalah engkau hei wanita, dia suamimu di sisimu sebentar saja, tak lama lagi dia akan berpulang, berpisah meninggalkanmu dan kembali kepadaku di surga. Coba ingat suami, sabarmu sebentar dengan istrimu. Jadi jangan pernah Anda mengatakan, habis sudah sabarku, lalu apa? Cerai saja. Jangan. Kalau engkau katakan habis sabarku, berarti selama ini engkau dendam cuma terpendam. Namanya orang sabar itu enggak ada habisnya. Terus dan terus. Tidak ada habisnya, sehingga kesabaranmu jangan dibatasi. Kalau engkau batasi kesabaranmu sampai di situ, putus akhirnya rumah tanggamu. Namanya engkau enggak sabar. Di dunia sudah cerai, jangan harap ketemu lagi di sana. Dan wanita pun ingat, jangan suka nuntut cerai tanpa ada alasan. Nah, ini nampaknya enggak bisa dipaksakan. Besok kita sambung lagi insyaallah ba'da subuh.